Konsultasi Syariah. Kisah-kisah Husnul Khatimah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. 1. Wudu terakhir. Dari Ummu Hisham At-Ta'iyah, aku melihat Abdullah bin Bushr berwudu. Di tengah beliau wudu, ruhnya keluar, meninggal. Tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. 2. Meninggal ketika membaca Al-Quran. Ketika Misrah bin Muslim mendekati kematian, beliau memulai membuka Al-Quran. Dan tepat di surat Toha, hingga ketika sampai di firman Allah, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, yang artinya, aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Lalu beliau meninggal dunia. Tartib Al-Madarik Al-Qadi Ayat. 3. Dari Abdul Husain bin Fadl Al-Qattan, beliau bercerita, saya menemui Abu Bakar An-Naqasi. Ketika itu bertepatan hari Selasa, tanggal 3 Syawal, tahun 351 Hijriah. Abu Bakar sangat memperhatikan untuk beramal baik. Beliau bergumam sesuatu, saya tidak tahu apa yang beliau baca. Tiba-tiba beliau membaca ayat ini dengan keras. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Saffat ayat 61. Beliau baca sebanyak 3 kali, lalu beliau meninggal. Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. 4. Dari Abu Bakar bin Ziyad, saya ikut menyaksikan proses kematian Ibrahim bin Hani. Ketika itu beliau puasa, lalu berkata kepada anaknya, aku haus sekali. Datanglah putranya dengan membawa air. Lalu Ibrahim bertanya, apakah matahari sudah tenggelam? Belum, jawab anaknya. Beliau pun menolak untuk minum air itu. Lalu beliau membaca, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Saffat ayat 61. Kemudian beliau meninggal. Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. 5. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Ibrahim Al-Khabari meninggal ketika menulis mushaf. Beliau sedang duduk menulis mushaf. Lalu beliau letakkan pena dari tangannya dan bersandar. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, ini kematian yang baik, mudah. Lalu beliau meninggal. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Husaini. 6. Kisah wafatnya Ismail An-Naisaburi. Menjelang wafat, ibunya bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Ismail tidak bisa bicara. Lalu beliau tuliskan di tangan ibunya, ketentraman dan rizki serta jannah kenikmatan. Kemudian beliau meninggal. Syiar A'lam An-Nubala. 7. Wafatnya Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama ahli hadis. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bercerita, kami hadir ketika peristiwa wafatnya Abu Zur'ah. Ketika beliau sakit parah, ada banyak ahli hadis yang menjenguk. Ada Abu Hatim, Ibnu Warah, Al-Mundhir bin Syadzan, dan para ulama hadis lainnya. Mereka pun saling mengingatkan untuk mentalkin Abu Zur'ah. Namun mereka semua segan dengan Abu Zur'ah. Coba kita bacakan hadis, usul salah satu di antara mereka. Ibnu Warah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Asim bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Imam Bundar bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Sementara yang lain terdiam. Tiba-tiba Abu Zur'ah membuka matanya dalam kondisi mendekati kematian sambil menyebutkan hadis, telah bercerita kepada kami Imam Bundar bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami, dari Salih bin Abi Arib, dari Katsir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang kalimat terakhirnya, La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu beliau meninggal, rahimahullah. Kematian itu pasti, dan hanya sekali. Ya Rab, jadikanlah kematian kami adalah kematian yang baik, anugerahkanlah untuk kami husnul khatimah. Amin.